Loh, kamu kok liburan malah nelponin kakak sih? Iya dong kak, kan aku habis beli kartu perdana IM3, jadi bisa gratis nelpon. Kakak, tahu nggak? Tadi aku habis lihat sunrise dong. Abis ini aku mau berjemur sambil temenin angin pantai. Seru deh pokoknya. Udah gitu kamu makanya keren banget. Kado mah nggak ada apa-apanya deh kerennya. Nah sekarang nih kak, aku lagi mau jalan-jalan Mira, lagi. Udah dong, daripada kamu sibuk jelasin liburan kamu, mendingan kamu jelasin gimana caranya bisa nelpon gratis dari IM3. Oh, itu sih gampang. Kan beli IM3 bisa langsung gratis nelpon 30 menit setiap hari ke sesama Indosat tanpa pulsa. Gratis nelpon? Bukan cuma gratis nelpon. Terus? Kakak juga bisa dapat tarif telepon murah. Cuma Rp30 per menit setiap hari. Wah. Plus, kakak bisa dapat gratis SMS dan internetan. Gratis nelponnya bisa berulang-ulang dong. Iya. Seru banget. Kakak mau ikut kamu deh. Kakak mau ikut aku liburan. Kakak mau ikut kamu nelpon gratis pakai IM3 dong. Ah, kakak ikut-ikut aja sih.